Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar atau pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir kita, kita telah membahas adab memenuhi undangan. Kita awali dengan adab yang mengundang, kemudian kita lanjutkan dengan adab orang yang diundang, dan terakhir kita membahas adab yang keberapa? Yang keempat. Adab yang keempat dari adab orang yang diundang. Dan hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab orang yang diundang. Empat adab kita akan bahas insyaallah pada malam hari ini. Lima adab insyaallah, sehingga nanti totalnya ada 9 adab. Adab yang kelima di antara adab orang yang diundang adalah meluruskan niat. Apa? Meluruskan niat. Supaya apa coba? Kita meluruskan niat ketika menghadiri undangan supaya apa? Supaya dapat pahala. Supaya dapat pahala. Karena amalan seorang itu tergantung niatnya. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Orang dapat pahala atau tidak tergantung niatnya. Makanya mungkin saja ada orang dua sholat berdampingan, rukuknya sama, sujudnya sama, lamanya sama, bacaannya panjangnya sama. Yang satunya dapat pahala, yang satunya enggak dapat apa-apa. Karena apa? Niat. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Nah sekarang, niatnya apa? Ada sebagian orang mendatangi undangan, datang niatnya ora kepenak. Nek ora teka, ora kepenak. Berarti dia datangnya karena niatnya ora kepenak. Sehingga karena niatnya ora kepenak, dapatnya ora kepenak. Dapatnya enggak enak. Dapatnya cuma capek, ya, rasa berat. Itu yang dia dapatkan. Enggak dapat pahala. Atau ada sebagian orang datang undangan itu niatnya untuk memuaskan syahwat perut. Untuk memuaskan syahwat perut. Karena biasanya kalau undangan-undangan seperti itu biasanya makanannya enak-enak. Lah kalau orang seperti itu dapatnya apa? Kenyang. Terus sudah selesai. Setelah kenyang sisanya dibuang. Ya. Allah yarham bapak kami ya Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullahu taala. Beliau itu sering mengingatkan kepada orang-orang yang menjadi hamba perut. Pikirannya cuma perut terus. Kata beliau, ke, sing jenengane panganan enak, rasane kue paling kur sekilan, malah orang anti sekilan. Yang namanya makanan enak, itu rasanya cuma satu sekilan siapa? Satu jengkal, malah gak sampai. Dari mana? Dari mulut, kemudian tenggorokan. Setelah masuk ke perut, ketika keluar, sama saja. Antara sate dengan jangan kangkung, keluarnya sama enggak? Sama, malah mungkin lebih sulit keluar satenya daripada kangkungnya. Jadi ini kalau misalnya niatnya cuma untuk memuaskan syahwat perut, ya dapatnya cuma segitu saja. Dapatnya kenyang, setelah kenyang, selesai. Lah terus niat yang benar bagaimana Ustaz? Niat yang benar ketika orang mendatangi sebuah undangan, satu, niatnya ibadah. Kok bisa Ustaz? Iya. Kok bisa Ustaz makan enak ibadah? Iya. Jadi jangan digambarkan, jangan dibayangkan ibadah itu selalu sesuatu yang konotasinya gak enak. Ada ibadah yang enak. Contohnya apa? Ini makan ini. Termasuk contoh ibadah yang enak yang lainnya yang dituturkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sesungguhnya kalian berhubungan suami istri itu dapat pahala shadaqah. Pahala apa? Shadaqah. Ini ibadah yang enak atau tidak? Ibadah yang enak. Makanya ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu. Wahai Rasul, kita ini memuaskan syahwat kita, masa dapat pahala? Karena image-nya ibadah kan sesuatu yang berat, capek, ya membutuhkan pengorbanan. Ya memang sih hubungan suami istri capek betul, tapi kan enak, ya. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, masa orang menunaikan syahwatnya dapat pahala? Maka kemudian Nabi kita SAW menjawab dengan sebuah analogi, mengajak para sahabatnya untuk berfikir. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ara'aitum law wada'aha fi haram akan 'alaihi wizrun. Wahai para sahabatku, coba kalian pikirkan. Andaikan seseorang ini menunaikan syahwatnya di jalan yang haram. Di jalan yang haram. Apa maksudnya jalan yang haram? Bukan sama pasangannya yang sah. Bukan sama pasangannya yang sah. Ya. Apakah dia akan mendapatkan dosa? Dapat dosa enggak? Dapat. Maka kata Nabi SAW, kebalikannya, manakala dia menyalurkan syahwatnya di jalan yang benar, maka dia akan mendapatkan pahala. Nabi mengajak para sahabat untuk berpikir pakai analogi. Kalau misalnya dia letakkan syahwatnya, dia salurkan syahwatnya di tempat yang salah, dapat dosa. Kalau di tempat yang benar, dapat pahala. Itulah ibadah yang enak. Termasuk ibadah yang enak ini mendatangi apa? Undangan. Enak kita makan. Cuman kita ini gak cuma pengen enak di dunia. Kita pengen enak di akhirat juga. Dapat pahala. Loh memang menghadiri undangan ibadah. Ibadah atau bukan? Di mana letak ibadahnya? Karena Nabi kita SAW memerintahkan kita untuk memenuhi undangan. Beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Seandainya kalian diundang, penuhilah undangan tersebut. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjalankan perintah Nabi ibadah bukan? Ibadah. Dapat pahala enggak? Dapat pahala. Inilah pentingnya menghadirkan niat. Kadang-kadang ini yang kurang kita perhatikan. Kita miceti ibu kita. Banyak di antara kita sekedar ya wanuti kongkon ya miceti. Ya kita cuma dapat Sekedar dapat sesuatu yang sifatnya duniawi, pahalanya belum tentu. Atau ketika kita memberi bantuan kepada orang cacat, kita memberi bantuannya hanya karena belas kasihan, gak dapat pahala. Gak ada niatnya, gak ada niat mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya menghadirkan niat itu penting sekali. Makanya ada salah seorang ulama mengatakan, saya bercita-cita berharap ada seorang ustaz, seorang ulama, seorang mubalig yang pengajiannya saben dina masalah niat. Seumur-umur spesialisasi apa? Niat. Karena saking pentingnya niat tersebut. Jadi kita menghadiri undangan, apa tadi niatnya? Untuk ibadah, mentaati perintah Nabi SAW, supaya dapat pahala. Niat yang lurus lainnya, itu niatnya ibadah. Niat yang kedua, yang benar di dalam memenuhi undangan adalah untuk menghormati yang mengundang dan membahagiakan hatinya. Jadi kita diundang, kita datang untuk menyenangkan dia, membahagiakan hatinya. Emang kenapa Ustaz? Kalau kita membahagiakan hati seseorang, maka itu termasuk amalan yang diperintahkan di dalam agama kita. Ini yang kadang-kadang orang kurang paham, bahwa nyenengaken wong itu berpahala. Jadi ketika kita datang, dia akan senang. Ya. Alhamdulillah undanganku ditekani. Coba bayangkan jenengan sudah nyiapkan makanan untuk 100 orang, ngundang 100 orang. Ternyata yang datang cuma 10 orang. Hatinya rasanya gimana? Gimana rasanya? Galau. Sehingga timbul perasaan di dalam hati, ngesuk ko, nek kono sing ngundang, gantian nyong ora bakal teka. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Ini biasanya terjadi ketika arisan-arisan keluarga, biasanya kan keluarga itu kan biasanya ada punya arisan gitu ya, kumpulan keluarga. Kadang-kadang ketika si fulan yang ngundang, yang datang sedikit, akhirnya terus-terus seperti itu. Akhirnya wah, tak titeni kae, kesing ora teka kae. Engko deleng bae engko. Mangsane kae sing dadi tuan rumah moh nyong. Darane rasane penak apa ora ditekani. Jadi ketika kita datang membahagiakan, membahagiakan hati orang lain, itu mendapatkan pahala. Itu ada dalilnya enggak Ustaz? Ah, ada dalilnya. Ya. Hadisnya panjang, saya akan bawakan semuanya hadisnya karena hadis ini jarang kita dengar. Ya. Jarang kita dengar. Yaitu sebuah hadis yang dituturkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, "Anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi SAW dan dia bertanya kepada Nabi. Kira-kira pertanyaannya apa ya? Kalau sekarang misalnya ada orang datang ke ustaz, itu kira-kira tanyanya apa? Ya. Ustaz, anak saya ini belum bayar SPP, Ustaz, bisa pinjemin duit saya? Ini pertanyaannya apa kira-kira? Pertanyaannya, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayyun nasi ahabbu ilallah, wahai Rasul, siapa sih orang yang paling dicintai sama Allah? Pikirannya itu jauh ke depan. Aku tuh pengen dicintai sama Allah. Bahkan bukan cuma pengen dicintai oleh Allah, aku itu pengen dicintai, paling dicintai sama Allah. Siapa wahai Rasul gerangan orang yang paling dicintai sama Allah? Ternyata pertanyaannya enggak berhenti di situ. Dia berkata, "Wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jall?" Wahai Rasul, pertanyaan berikutnya, amalan apa sih yang paling dicintai sama Allah? Berapa pertanyaan? Dua. Yang pertama tanya siapa? Yang kedua apa? Dan ini yang bertanya ini pinter nih. Ya, enggak cuma tanya orangnya saja, amalannya apa wahai Rasul? Maka kemudian Nabi SAW ketika mendengar pertanyaan tersebut, beliau jawab, "Ahabbu an-nasi ilallah, manusia yang paling dicintai oleh Allah siapa kira-kira? Sing paling rajin tahajudnya, sing paling rajin sholat duhane, apa kira-kira? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Yang paling dicintai sama Allah itu adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Alias bukan orang-orang yang egois. Orang yang memikirkan kepentingannya orang banyak. Itulah orang yang paling dicintai sama Allah. Dan hal-hal hadis yang seperti ini, apalagi di zaman kita ini, perlu sering diulang-ulang. Apalagi orang di zaman kita ini cenderung individualis. Apa individualis? Mikirakan awake dhewek. Ya. Maka sebenarnya orang-orang tua kita dahulu bagus-bagus, masya Allah, kerja bakti, ya, mikirin orang lain, bikin jalan rame-rame bareng-bareng, ya, bersihin kot bareng-bareng. Sekarang lagi sibuk, sibuk apa? Sibuk Facebookan. Kirain sibuk apa gitu ya? Sibuk apa lagi? Kira lagi anak sinetron gitu. Subhanallah. Orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bisa memberikan manfaat sama orang lain. Termasuk dalam hal-hal yang sifatnya dakwah. Ya, kadang-kadang kan yang namanya pengajian umum, tablik akbar, itu kan biasanya membutuhkan yang namanya panitia. Panitia gue tekane paling gasik. Baline maling terakhir. Yang lainnya belum ada datang jam 9, dia jam 6 sudah datang, bersih-bersih, siap-siap, son, karpet, hijab, ngatur tempat parkir. Datang paling gasik. Ketika pengajian sliwar. Akhirnya dengarnya cuma sedikit. Ketika yang lain sudah pada pulang, dia masih ngelipeti karpet, ngumpulakan sampah, nyapu. Ada keluhan di antara jamaah, helme hilang. Makanya tidak banyak orang yang mau jadi panitia. Mergane apa? Kesel. Akan tetapi justru mungkin orang yang seperti itulah yang paling dicintai sama Allah. Karena memberi manfaat sama orang lain. Panitia pembangunan masjid. Enaknya apa? Sudah pulang dari kantor. Waktunya istirahat. Ini menggalang dana kesana kemari. Gak digaji. Kecuali kalau misalnya orang itu lumayan kayaknya jadi bendahara. Ya 10% lah. Bukan itu, ya. Tapi betul-betul dia tulus. Ini masjid di kampung saya. Masa sih kita gak punya masjid, sedangkan tempat ibadah orang lain, agama lain besar-besar, masa kita gak punya? Mikirin orang lain. Itulah orang yang paling bermanfaat. Makanya kegiatan sosial di dalam agama kita itu sangat dianjurkan. Memikirkan orang lain. Ya. Inilah orang yang paling dicintai sama Allah. Ini jawaban pertanyaan yang pertama. Jawaban pertanyaan yang kedua. Apa tadi pertanyaan kedua? Amalan yang paling dicintai oleh Allah. Inilah yang akan merupakan yang perlu kita garis bawahi kaitannya dengan masalah memasukkan rasa gembira kepada orang lain. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa ahabbul a'mali ilallah. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah, sururun, rasa bahagia. Tudkhiluhu ala muslim, rasa bahagia yang engkau masukkan ke hatinya seorang muslim. Nyenengakan wong. Amalan yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala membuat orang lain bahagia. Wahai orang-orang yang menginginkan kebahagiaan, Pengen bahagia? Pengen. Membahagiakan orang lain itulah cara supaya kita bahagia. Dan ini hanya bisa dipahami dengan bahasa iman. Nah, orang beriman, orang percaya orang. Senengnya apa? Bagi panganan mengwong dia. Entong panganannya. Itu orang gak beriman itu seperti itu. Kalau gak pakai bahasa iman, gak percaya. Tapi orang yang beriman percaya dia. Kalau kita pengen bahagia, bikin orang bahagia. Makanya sering kita temukan orang-orang yang subhanallah. Dia rela untuk berbagi makanannya. Bahkan mungkin kebanyakan makanan dia bagikan. Dia agak apa ya? Gak kenyang gitu loh. Akan tetapi ketika ngelihat ada orang kenyang, senang gitu. Lihat ada anak yatim, gembira, tertawa karena mendapatkan sepatu baru tapi bekas. Ya, karena anaknya ini sepatunya koleksinya, ada sebagian anak subhanallah koleksi sepatu. Gue nanti saya pernah baca di mana gitu ya. Jadi nanti kamarnya udah cukup. Jadi sepatunya dijejer-jejer. Nanti kamarnya udah cukup. Ya Allah. Itu ada orang yang nyeker berangkat sekolah. Apa orang kepikiran? Dikasih 1, 2, 3, 4. Lihat orang tersenyum. Senang. Itulah amalan yang dicintai dan paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk menghadiri undangan itu membahagiakan orang lain. Berarti ketika panjenengan meniatkan menghadiri undangan untuk membahagiakan orang lain, panjenengan telah melakukan suatu amalan yang paling dicintai sama Allah. Ini amalan yang dicintai sama Allah, kira-kira wongnya dicintai atau tidak? Ya insya Allah lah. Yeah. Berarti ketika kita meniatkan menghadiri undangan tersebut untuk membahagiakan orang lain, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang dicintai sama Allah. Kalau kita sudah dicintai sama Allah, minta apa aja kira-kira dikasih enggak? Dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ada kelanjutannya hadis ini. Dilanjutkan enggak nih hadisnya nih? Panjang ini hadisnya. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Amalan yang paling dicintai oleh Allah akan disebutkan banyak oleh Nabi. Yang pertama tadi apa? Membahagiakan orang lain. Yang kedua kata Nabi SAW, takshifu anhu kurbatan. Yang kedua adalah menghibur orang yang sedang susah. Menyenangkan orang yang sedang kebingungan, kesulitan. Ya. Ada orang kehabisan bensin di tengah jalan, nuntun, ya. Dia lewat di depan toko kita, dia cuma ngelirik saja, enggak beli bensin. Dari penampilannya kita bisa memahami, oh ini orang enggak punya duit. Kasih jenengan 1 liter. Coba kalau jenengan posisinya kayak orang tersebut, nuntun motor panas, ya. Kalau enggak pakai helm keton, naik nganggo helm sumuk. Itu kan buah simalakama. Ya. Nuntun motor mandan kepriwe kan? Nuntun motor itu kan sesuatu yang orang aduh kepriwe ya? Keton naik bensinnya kentongan. Kalau misalnya kita posisinya seperti dia, kemudian tahu-tahu ada orang nawari, "Monggo Mas Pinara. Ini bensinnya saya kasih." Senang atau tidak? Senang. Ya, jangan ngasih bensin. Jangan lupa ya Mas, bunganya Mas. Bensin be dibungani kebangetan iki wong. Jadi kita menghibur orang lain, mengangkat kesedihan supaya dia enggak sedih, supaya dia enggak galau. Itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah kata Nabi SAW, au taqdi anhu dainan, ngelunasi utangnya wong liya, melunasi hutangnya orang lain. Apalagi kalau orang tersebut memang orang yang betul-betul gak mampu, dan kita tahu orang ini dijerat sama rentenir, alias orang yang terjerat dengan pusaran riba. Ketika kita tahu dia orang yang memang betul-betul orang yang kepepet, dan kalau misalnya dia gak segera lunasi, rumahnya bakalan disita. Dan ini kadang-kadang tidak disadari oleh orang yang ngutang dengan bunga. Ketika akan ngutang, bunganya pira, kecil kok, 1,5% saja. Pikirannya 1,5%. Oh paling utang 100 juta berarti balik kene. 1,5%-nya berapa? 101.500. Sedikit kan? Jebule 1,5% per bulan. Dicicil 50 bulan. Berarti pira? Bunganya pira? 1,5 ping 50. Berapa berarti? 75%. Ini orang kadang-kadang gak sadar dia. Ya. Tertipu ya dengan tawaran-tawaran manis. Memang yang namanya orang nawaran utang gue mesti manis banget. Orang-orang nawaran utang, keh, utang apa? Waduh, ini bunganya kecil. Nanti ada potongan ini, potongan ini, potongan ini. Rasa percaya. Ya. Membantu orang-orang yang terlilit utang, itu salah satu ibadah yang sangat dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Au tatruda anhu ju'an. Yang keempat adalah membantu orang menghilangkan rasa lapar, alias membuat orang kenyang. Kadang-kadang kita ini gak sadar, lagi makan di warung, ada anak kecil ngeliatin gitu. Kok ya orang paham ya bahwa anak ini itu sedang kelaparan, kok yang gak paham gitu loh. Masa harus nunggu dia, Pak minta Pak, masa harus seperti itu sih? Ketika ada orang kita makan, orang liatin terus anak kecil, itu artinya dia itu pengin gitu loh. Ya. Kita punya makanan di rumah, ada anak tetangga miskin ngeliat datang, ngeliatin saja. Itu artinya dia butuh, dia pengin, kasih dia. Itu dicintai sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang keempat. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sabdanya. Yang subhanallah akan membuka mata kita betapa membantu orang lain itu sangat besar pahalanya. Kata beliau, wala an amsyia ma'a akhin li fi hajatin. Aku berjalan dengan saudaraku untuk membantu urusannya. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai. Jadi saya jalan bareng sama saudara saya membantu urusannya. Urusan utang ke, urusan tanah, urusan birokrasi. Saya berjalan membantu saudara saya, urusan dia sampai selesai. Ahabbu ilayya, lebih aku sukai. Min an a'taqifa fi hadzal masjid, ya'ni masjid al-madinati syahran. Lebih aku sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. I'tikaf di mana? Masjid mana? Nabawi. Bukan Masjid Jensut, bukan Masjid Agung, bukan Masjid Musola kampung kita, bukan. Masjid Nabawi. Sekali sholat berapa? 1000 kali lipat pahalanya. Kata Nabi, saya bantu orang lain, nuntun orang lain untuk menyelesaikan urusannya, lebih aku sukai daripada apa tadi? Iktikaf di Masjid Nabawi sebulan penuh. Kalau lebih suka berarti pahalanya besar mana? Lebih besar itu, makanya Nabi lebih suka. Nih, maaf ini. Orang-orang yang punya jabatan, yang punya kedudukan di kantor-kantor. Mulai detik ini, buang prinsip kalau memang bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Buang itu, prinsip itu. Yang betul bagaimana? Dibalik. Bagaimana yang benar? Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Panjenengan memudahkan urusannya orang banyak, itu lebih afdol daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Kita aja ngelihat Masjid Nabawi mungkin sebagian belum pernah, kecuali di TV. Ini kita enggak usah ke sana, dapat pahala lebih besar daripada orang yang iktikaf di sana. Kecuali kalau memang aturannya seperti itu. Nah, nanti jangan-jangan panjenengan pulang dari pengajian, ini aturannya wis tabrak bae. Jangan. Kalau memang aturannya seperti itu, seperti itu. Tapi kalau memang aturannya bikin KTP sejam, kenapa mesti seminggu? Ya. Kalau memang aturannya bisa bikin urusan ini cepat, kenapa dipersulit? Ya. Kalau memang gratis, kenapa bayar? Ya. Kecuali kalau memang bayar, aturannya bayar ya. Minta tolong nuwun sewu, PP-nya mana gitu loh. Jangan mempersulit urusannya orang lain, permudah urusan mereka. Sudah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Wa man kaffa ghadabahu satarallahu 'auratah. Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah akan menutup aibnya. Itu kalau panjenengan lagi kesuepol, ya, panjenengan tahan itu kemarahan, maka Allah akan tutupi aib-aib panjenengan. Selanjutnya kata Nabi SAW, "Wa man kadzama ghaidhahu walau syaa'an yumdhiyahu amdah." Barang siapa yang bisa menekan emosinya ketika akan memuncak, padahal dia mampu untuk meluapkan emosinya. Pembantu melakukan kesalahan, kira-kira majikan bisa enggak melampiaskan emosinya? Bisa. Kalau dia bisa tahan itu, kata Nabi SAW, mala Allahu Azza wa Jalla qalbahu amnan yaumal qiyamah. Allah akan penuhi hatinya dengan perasaan aman nanti pada hari kiamat. Jadi hari kiamat ketika orang lagi bingung, surga apa neraka, dia tenang. Karena ketika di dunianya dia bisa menahan emosinya. Menahan emosi itu gimana Ustadz? Kalau lagi marah mulutnya ditutup, tangannya ditahan. Itu namanya menahan marah. Angel ora. Panjenengan lagi marah sama anak, mulut cep. Enggak, jangan ngomong. Bisa enggak? Bisa enggak? Penaknya nek wong lagi kesu ngomong. Tapi biasanya nek wong lagi kesu ngomong sing metu sing sikile sapi. Kalau orang lagi emosi itu biasanya keluar yang jelek-jelek. Makanya Nabi pesan, "Idza ghadibta faskut." Kalau kamu lagi marah, diem. Itu pesan dari Nabi SAW. Tangannya juga sama. Aja meneng tapi tangannya bet. Enggak, tahan semuanya. Itu namanya menahan emosi. Kalau kita bisa menahan emosi, maka hati kita akan dipenuhi rasa aman nanti pada hari kiamat. Terakhir kata Nabi SAW, "Waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta athbataha." Barang siapa yang berjalan dengan saudaranya untuk membantu urusannya sampai selesai, sampai tuntas, "Athbatallahu azza wa jalla qadamahu 'ala sirati yauma tazillu fihi al-aqdam." Barang siapa yang mau berjalan membantu saudaranya urusannya sampai tuntas, sampai selesai, maka nanti pada hari kiamat ketika dia berjalan di atas sirat, jembatan yang mengantarkan seorang menuju ke surga, di bawahnya apa? Neraka. Allah akan jadikan kakinya itu bisa tegak dan tidak akan kepleset. Hadis riwayat At-Tabarani dan dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani. Ini adab yang keberapa? 5. Meluruskan niat. Adab yang keenam, di antara adab menghadiri undangan, tidak membuat pengundang gelisah. Tidak membuat pengundang gelisah. Kira-kira dengan apa itu? Dengan berlama-lama enggak datang. Sudah diundang jam 7, suruh ngasih sambutan, malah datangnya jam berapa? Jam 11. Kecuali kalau ada urusan, itu lain masalah. Ya, kalau ada urusan enggak apa-apa. Akan tetapi sengaja nelat-nelati ya, supaya dianggap menjadi orang penting. Orang penting, Bro. Narem ngundang gue ya kayak gue kudune. Ya. Jangan. Itu tidak boleh. Jangan membuat gelisah orang yang mengundang karena terlambat, dan juga jangan datang sebelum waktunya. Urung mateng wis teka. Duh, masaknya urung rampung wis teka. Bayangkan coba. Ini belum siap sudah datang. Kalang kabut nanti tuan rumahnya. Jadi sama. Kecepatan ora, ketelatan ya ora. Kecuali, ada kecualinya. Kalau memang enggak bisa datang kecuali pada waktu itu dan ngabari. Nuwun sewu ya, ngesuk nyong tekane gasik. Ya. Urung mateng ya ora apa-apa. Ya. Jadi, ora usah repot-repot, enggak belum mateng enggak, yang penting saya mau menghadiri undangan ini menyenangkan kamu, itu saja. Ya. Ini adab yang keberapa? 6. Yang ketujuh. Menjaga etika ketika hadir di undangan, tempat undangan. Menjaga apa? Etika. Etika itu kira-kira dalam bahasa Arab itu istilahnya muru'ah. Ya. Para ulama kita menjelaskan yang namanya muru'ah, etika itu enggak harus ada dalilnya. Etika itu enggak harus ada dalilnya. Contoh. Duduk di depan jegang. Etis enggak? Saya ini, tapi jangan praktik lah saya. Mau disorting kok masa praktik jegang. Nah sekarang kalau saya jegang di depan ini, haram gak? Haram gak? Dalilnya mana haram? Qur'annya ini, hadisnya ini. Tapi etis gak? Etis gak? Gak etis. Yang namanya etika itu gak harus ada dalilnya. Etika itu dikembalikan kepada kondisi kebiasaan orang bagaimana, selama tidak menyelisih dalil. Contoh sekarang saya tanya, khatib Jumat pakai kaos, pakai topi apa? Baseball, miring, khutbahnya sah ora? Sah enggak? Mana dalilnya yang mengharamkan? Tapi etis apa enggak? Enggak etis. Etika itu enggak harus pakai dalil. Etika itu berdasarkan keumuman apa yang umum di masyarakat, keterangan para ulama. Ada seorang ulama nulis namanya buku judulnya Al-Muru'atu wa Khawarimuha. Etika dan hal-hal yang bisa menciderai etika tersebut. Tebalnya segini. Ya. Itu rata-rata enggak sebutkan dalil, tapi berdasarkan keumuman yang ada di masyarakat bagaimana. Nah, ketika orang menghadiri undangan itu memperhatikan etika. Di antara etika apa? Kalau sudah hadir di undangan, ya, ikuti petunjuk dari tuan rumah. Kon jagong mengendi manut. Itu etika. Ya. Kenapa Ustaz? Karena bisa jadi kita asal makbrek itu kursi sudah di apa namanya itu? Reserve. sudah disiapkan untuk tamu yang lain. Ya. Itu contoh etika. Contoh etika juga, ya. Kalau sudah duduk di situ tuh jangan bolak-balik niliki tempat metune panganan. Ya. Jadi kalau misalnya sudah duduk di situ, panganane metune sekang di deleng apa maning sing metu. Oke, wis kayak urung tekangan maning bolak-balik. Itu etika. Dan ini enggak perlu dalil. Enggak perlu apa? Dalil. Ya. Termasuk etika juga adalah enggak usah nyerobot antrian. Ini biasanya karena saking kencote ya, datang kemudian antriannya panjang, akhirnya nyerobot. Sudah masuk waktu adzan ya? Ya. Kita lanjutkan insyaallah habis adzan. Silakan. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Etika yang ke-8, tidak boleh nginep lebih dari 3 hari. Apa? tidak boleh nginep lebih dari 3 hari. Kalau pengen nginep, kecuali kalau diminta sama tuan rumah, itu lain masalah. Jadi kalau misalnya kita mau nginep, maka maksimal 3 hari. Kecuali kalau tuan rumah minta supaya kita lebih dari 3 hari. Misalnya mertua, ya itu kan biasanya kadang-kadang kan seneng sama cucunya, sudah juga seneng. Ya, kemudian kita juga seneng, tidak apa-apa. Kalau memang diminta tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya si tuan rumah hari pertama sudah tanya, kira-kira bilang dinagian-nagian. Itu berarti sinyal. Sinyal aja jekesuen. Apalagi kita tahu rumahnya sempit. Kamar yang tempat kita tidur itulah kamar dari tuan rumahnya. Sehingga ketika selama kita menginap di situ, tuan rumahnya nginap meneng ruang tamu, ruang tengah, kelekaran, kita enak di atas kasur. Itu harus tahu diri. Nabi SAW berpesan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu jaizatah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya sesuai dengan jatah harinya. Memuliakan tamu sesuai dengan jatah harinya. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma jaizatuhu ya Rasulullah?" Jatahnya berapa hari wahai Rasul? Qala yaumun wa lailah. Sehari semalam. Sehari semalam. Wadhiyafatu thalathatu ayyamin. Adapun bertamu itu maksimal 3 hari. Maksimal 3 hari. Fama kana wara'a dzalika fa huwa shadaqah. Kalau lebih dari 3 hari itu hukumnya sedekah. Maksudnya orang wajib. Tidak wajib. Sunnah saja. Kalau mau ini ya pokoknya harusnya tahu diri orang yang bertamu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, yang terakhir, pulanglah dengan hati yang lapang. Pulanglah dengan hati yang lapang. Kenapa Ustaz? Kadang-kadang ada sesuatu yang enggak enak, enggak cocok di hati ketika kita datang ke undangan. Contoh, panganannya kasinen badannya. Ya, enggak usah ngudumel pulangnya. Atau misalnya jenengan enggak kebagian ayame, ya. Sisane kurgari koredane tok. Sudah. Pulanglah dengan hati yang lapang. Ya. Kenapa? Karena hati yang lapang itu akhlak yang mulia. Dan dengan akhlak yang mulia seorang muslim bisa mengalahkan orang yang rajin tahajud dan rajin puasa. Dengan akhlak mulia. Nabi SAW mengatakan, "Innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bihusni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im." Seorang mukmin bisa nyalip pahalanya orang yang rajin puasa dan rajin tahajud dengan akhlak mulianya. Hadis riwayat Abu Daud nyatakan Sahih Syekh Al-Albani. Jadi kalau panjenengan tahajud gue Senin Kemis, puasane udah Senin Kemis puasane. Puasane Ramadan tok kuate, makan jenengan kejar dengan apa? Akhlak yang mulia. Berarti akhlak mulia tok ora salat ora papa Ustaz. Yo ora yo. Ya papa. Ya, bukan ora papa, papa. Karena Nabi tadi mengatakan innal mu'mina, seorang mukmin. Ora salat ya udah mukmin. Ya. Nabi mengatakan bicara tentang orang yang mukmin, maksudnya yang salatnya iya, puasanya iya, cuman ini termasuk pahalanya banyak banget, bisa dengan akhlak mulia, mengejar dengan akhlak mulia. Makanya itulah indahnya Islam. Pintu kebaikan itu banyak. Ada orang pintunya lewat tahajud, ada orang pintunya lewat puasa, ada orang pintunya lewat sedekah, ada orang pintunya bantu orang lain, ada orang pintunya mesem. Itu pintu kebaikan juga. Ya. Makanya semakin banyak pintu itu, maka akan semakin besar peluang kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, dan terakhir kami mohon maaf kepada para pendengar radio Insani, ya, yang setia mengikuti siarannya. Ini sudah 2 hari tidak siaran karena ada salah satu alat yang rusak.